Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para da'i-da'iyah di mana saja Anda berada, senang sekali pagi ini Tele Dakwah bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tele Dakwah adalah lomba berdakwah melalui pesawat telepon. Senang sekali pagi ini merupakan sesi grand final di mana kami akan menghubungi para penyampai terbaik di waktu-waktu yang lalu, yang alhamdulillah hari ini sudah ada di tangan adik saya Putri Abad Senen. Dan silakan Putri, juga sapa para da'i-da'i. Oh iya, baik. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, senang sekali rasanya pada pagi hari ini seperti biasa Tele Dakwah hadir kembali menjumpai Anda semua. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita memasuki sesi grand final dan sudah ada 10 orang finalis yang nanti kita akan hubungi. Dan mudah-mudahan cepat tersambungnya ya Kak Keri ya. Insya Allah. Dan seperti biasa pula saya akan perkenalkan terlebih dahulu dua orang dewan hakim yang akan menilai pemaparan dari para da'i dan juga da'ya semuanya. Yang pertama adalah Bapak Dr. Daud Rashid MA dan Bapak Dr. Ahmad Satori Ismail MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dan mungkin kita langsung saja Kak Keri akan bacakan nama-nama para juara ya. Kita di waktu-waktu yang lalu. Baik, kita akan bacakan yang pertama adalah pemenang pada tanggal 6 Februari 2010 asal dari Jakarta yaitu Bapak Abdul Hamid. Inilah dia fotonya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Sarmidi Wasin dari Palembang, pemenang tanggal 13 Februari 2010. Baik. Selanjutnya. Yang ketiga adalah Bapak Ahmad Bajuri dari Kalimantan Selatan, pemenang 20 Februari 2010. Kemudian yang keempat Syarif Mustari, pemenang 3 April 2010 dari Sulawesi Selatan. Yang kelima adalah Bapak Miyaji dari Surabaya, pemenang 10 April 2010. Iya, berikutnya masih ada Rofiq, pemenang 17 April 2010 dari Lamongan. Kemudian Yoyun Furqoniah, pemenang 24 April 2010 dari Surabaya. Masih ada Sri Salmiyahka, pemenang 1 Mei 2010 dari Surabaya. Kemudian M. Hasan, pemenang 8 Mei 2010 dari Kalimantan Timur. Dan yang terakhir adalah Uli Nuha, pemenang 15 Mei 2010 dari Pati. Ya, sudah ada beberapa pemenang di sana, juga sudah ada fotonya sayang. Betul. Sebagian ya. Ada beberapa yang tidak ada fotonya. Namun kita akan coba terus menghubungi para pemenang-pemenang ini dan mudah-mudahan saja sesuai dengan tema hari ini, yaitu penanaman pentingnya penanaman akidah pada anak. Dan kami mengundang di 5743476 atau 021 5743478. Nanti kita akan hubungi. Bapaknya, iya. Yang dimaksud oleh Putri adalah mereka yang berhasil menghubungi pesawat telepon di waktu yang lalu itu. Betul. Dan tentu saja mereka-mereka ini adalah saudara-saudara kita para da'i-da'iyah yang sukses memenuhi beberapa kriteria penyampaian. Di antaranya adalah intonasi, artikulasi, kesesuaian antara tema dan isi. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah durasi waktu yang diberikan 3 menit memang sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga mereka keluar sebagai juara di babak penyisihan. Di babak ini kembali lagi mungkin bisa kita informasikan pemenang-pemenang yang sudah ada. Nama-namanya. Baik, yang pertama adalah Bapak Abdul Hamid dari Jakarta, pemenang 6 Februari 2010. Kemudian Bapak Sarmidi Wasin dari Palembang, pemenang 13 Februari 2010. Kemudian Bapak Ahmad Bijuri, pemenang tanggal 20 Februari 2010 dari Kalimantan Selatan. Yang keempat adalah Bapak Syarif Mustari, pemenang 3 April 2010 dari Sulawesi Selatan. Yang kelima adalah Bapak Miyaji dari Surabaya, pemenang 10 April 2010. Yang keenam Bapak Rofiq dari Lamongan, pemenang 17 April 2010. Yang ketujuh adalah Ibu Yuyun Furqoniah dari Surabaya, pemenang 24 April 2010. Yang kedelapan adalah Ibu Sri Salmiyahka, pemenang 1 Mei 2010 dari Surabaya. Yang kesembilan adalah Bapak M. Hasan dari Kalimantan Timur, pemenang 8 Mei 2010. Dan yang terakhir adalah Bapak Uli Nuha dari Pati, pemenang 15 Mei 2010. Ya, dan tentu saja kami akan lanjutkan acara ini setelah kumandang adzan subuh. terima kasih Anda masih bersama dengan Teledakwah sesi Grand Final kali ini. Dan untuk lebih menambah semangat, juga persiapan yang lebih mantap buat Anda yang sudah menjadi penyampai terbaik di waktu lalu dan masuk Grand Final kali ini, kita akan simak bersama pembekalan yang akan disampaikan oleh salah satu Dewan Hakim kita dalam kesempatan kali ini, yakni pembekalan akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ahmad Satori Ismail yang alhamdulillah sudah di tengah kita. Kepada Ustadz Satori, waliyatafabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa idh qala luqmanu liibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innas syirka ladzulmun 'adzim. Para pemirsa di mana saja berada, mudah-mudahan semuanya diampuni dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar umat manusia berada di dalam jalannya sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat ini hanya bisa dicapai dengan melalui berpegang teguh kepada akidah Islamiyah, kepada dua kalimat syahadat, kepada rukun-rukun iman yang enam. Tanpa itu umat manusia akan dalam keadaan sesat. Problematika yang dihadapi bangsa ini sebenarnya bertitik tolak daripada kerapuhan akidah Islamiyah. Seandainya bangsa ini betul-betul berpegang pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akidah Islamiyah, maka bangsa ini akan mendapatkan banyak keberkahan dari langit dan dari bumi. Ketika Luqman al-Hakim menasihati anaknya, mendidik anaknya, yang pertama kali yang diperintahkan adalah untuk tidak syirik, untuk menanamkan akidah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah suatu kezaliman yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini adalah juga untuk pertama kali menanamkan akidah. Selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah menanamkan akidah untuk menyiapkan sebuah generasi mukmin, generasi rabbani yang akan membawa panji-panji kemenangan di batas bumi. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus Rasulnya dari kaumnya. Kemudian tugas daripada Rasul ini, yatlu alaihim ayatihi, yang pertama adalah membacakan tanda-tanda kebesaran Allah, membacakan ayat-ayat Allah untuk mengokohkan akidah. Yang pertama kali harus dikokohkan adalah akidah. Kemudian wa yuzakkihim, membersihkan, pencucian jiwa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Hadis. Anak yang saat kecil pertama kali yang harus diperdengarkan adalah kalimat tauhid, sehingga ketika baru dilahirkan disunahkan di telinga kanannya untuk diperdengarkan kalimat tauhid. Allahu akbar. Allahu akbar ada. Kemudian setelah itu dididik agar anak menjadi seorang yang kokoh akidahnya. Sejak kecil itulah penanaman akidah ini dikuatkan. Sebab ketika anak masih kecil ditanamkan akidah, dia akan terpatri akidah itu sampai dewasa, bahkan sampai mati. Karena at-ta'allumu fis-shaghari kan naqshi 'alal hajar, bahwa belajar di waktu kecil adalah bagaikan mengukir di atas batu. Sedangkan kalau kita belajarnya sudah tua, biasanya seperti mengukir di atas air. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akidah inilah yang perlu ditanamkan sejak dini. Sejak orang tua membina anaknya, dia harus akidah ini yang ditanamkan. Tapi juga setelah akidah dikokohkan, maka kemudian diajarkan Al-Quran. Sebab tanpa Al-Quran, kita ini juga akan tersesat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Satori yang sudah memberikan pembekalan buat kita semua, khususnya Anda yang masuk dalam sesi Grand Final kali ini. Ya, baik. Dan sepertinya kita sudah tersambung dengan finalis yang pertama asal dari Jakarta, yaitu Bapak Abdul Hamid. Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Abdul. Oh, baik. Sepertinya Pak Abdul Hamid masih terus coba dihubungi dari Pak Sarmidi dari Palembang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Sarmidi? Iya. Iya, baik. Pak Sarmidi Hasan dari Palembang ya. Iya, iya. Iya, baik. Pak Sarmidi sudah tahu tema hari ini pentingnya penanaman akidah pada anak. Passwordnya jangan. Passwordnya dulu. Iya, sudah. Balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Baik. Pak Sarmidi sudah siap ya? Insyaallah. Baik, waktunya 3 menit bisa dimulai dari sekarang. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan tele dakwah ini. Kita berdoa semoga acara ini akan menambah keimanan kita sekaligus jadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Pentingnya menanamkan akidah pada anak harus dimulai sejak dini, yaitu mulai dari memilih jodoh. Karena di dalam hadis disebutkan, carilah jodoh itu yang seiman dan seagama dengan kamu. Selain daripada itu, di dalam Islam juga ada tata cara bagaimana mengadakan hubungan suami istri. Itu juga ada doa gitu, sehingga nanti akan lahir seorang anak yang islami, yang berakhlakul karimah. Yang berikutnya, waktu sang ibu mengandung, banyak berzikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Semuanya beraktivitas bernuansa Islam. Setelah anak lahir, diazankan di telinga kanan bagi yang laki-laki dan iqomah bagi anak yang perempuan. Karena anak lahir dalam keadaan fitrah suci, bagaikan kertas putih, orang tuanya lah yang menentukan beriman atau tidak beriman. Selain daripada itu juga, berikan nama yang baik kepada anak yang bernilai islami, karena nama itu sekaligus jadi doa. Juga berikan pendidikan, karena di situ anak akan dapat memilih mana jalan yang terbaik menurut agama Islam. Diharapkan sekali kepada seluruh umat Islam agar akidah anaknya selalu dibina, sehingga nantinya anak akan lahir anak yang beriman, berilmu, dan beramal. Anak yang soleh dan soleha. Anak yang seperti doa banyak di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin irhamna ya arhamar rahimin. Rabbi habli min ladunka zuriyatan thayyibah innaka antas samii'ud du'a. inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini akan menjadikan negara Indonesia ini negara yang baldatun toibatun toibatun ghafur, negara aman, sejahtera, beriman dan beramal menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarmi Diwasin dari Palembang. Iya, bagus sekali. Iya, sudah bisa tersambung Kak Keri. Betul, dan tampaknya kita juga sudah tersambung kembali dengan Bapak Abdul Hamid dari Jakarta. Kita coba sapa. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Pak Abdul Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul Pak Abdul Hamid. Iya, benar Pak. Passwordnya terlebih dahulu Pak. Balighu anni. Balighu anni walau ayah. Iya, Pak Abdul Hamid ini adalah pemenang tanggal 6 Februari 2010. Dan tema kita kali ini adalah pentingnya penanaman akidah pada anak. Waktu Anda 3 menit, bisa dimulai dari sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjadana biqudratihi wa iradatihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, para pemirsa TVRI yang berbahagia, akidah merupakan akar semua jenis perbuatan, tendensi dari setiap amalan, dan ruh dari setiap langkah yang menggetarkan. Dari itu, tidak disangsikan lagi bahwa pentingnya penanaman akidah sejak dini kepada anak-anak kita, yang mana mereka akan menjadi penerus cita-cita mulia. Karena dengannya mereka akan belajar berjalan di bawah naungan cahaya, langkahnya menjadi mantap, lurus, ikhlas menjalani kehidupan, menghadapi berbagai rintangan dan menuju rahmat Allah yang Maha Esa. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka menetapi perkataannya yaitu istiqamah, maka mereka tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah bersedih. Para pemirsa yang budiman, ada dua alasan universal mengenai pentingnya penanaman akidah terhadap anak. Yang pertama, kondisi fitrah sebagai manusia. Fitrah suci, bersih, putih, dan fitrah ini akan kotor dan keruh ketika bersentuhan dengan warna-warni dunia. Agar fitrah itu tetap bersih, segar, tidak tercampur dengan kehidupan dunia, hal itu kembali kepada orang tuanya. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, rawahu al-Bukhari. Setiap bayi yang lahir ada dalam kondisi fitrah, maka kedua orang tuanya yang akan menyahudikannya atau mengkristenkannya atau memajusikannya. Kedua, pembentukan sifat dan sifat yang dibahasakan Quran dengan istiqomah. Fitrah itu tidak cukup berucap qalu bala syahidana. Fitrah itu butuh kemantapan dan keistiqomahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Iya. Pak Abdul Hamid. Iya Pak. Pak Abdul Hamid dari Jakarta. Pak Abdul Hamid, sayang sekali waktunya habis dan otomatis terputus. Baik, kita akan coba menghubungi peserta berikutnya, ya. Finalis berikutnya. Ya. Mudah-mudahan sudah tersambung dengan Bapak Ahmad di juri dari Kalimantan Selatan. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul dengan Bapak Ahmad di juri? Betul sekali. Alhamdulillah. Pak Ahmad, passwordnya dulu. Balighu anni walau ayah. Alhamdulillah. Baik, Pak Ahmad di juri ini adalah pemenang tanggal 20 Februari 2010. Dan sudah tahu sepertinya temanya ya Pak ya? Iya. Iya, baik. Waktunya 3 menit bisa dimulai dari sekarang. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dan Dewan Yuri yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, "Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kita mau menghitung nikmat Allah ini, tentu kita tidak akan bisa menghitung. Termasuk salah satunya adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa anak. Anak penting kita bina, kita didik, dan kita bekali dengan akidah. Pentingnya penanaman akidah bagi seorang anak. Sebab tanpa akidah, anak kita akan tumbuh menjadi orang-orang yang sesat. Kita lihat sekarang bagaimana orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan penyimpangan hukum, koruptor dan sebagainya, mereka tidak mempunyai akhlak dan mempunyai akidah yang baik. Kita ingat sejarah ketika Al-Qur'an bicara di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idza hadara Ya'qubal maut idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilaha wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya secara simpel, ketika Nabi Ya'qub menjelang ajal, beliau tidak tanya, anakku apa yang engkau miliki, apa yang engkau sukai, apa yang engkau senangi, tidak. Tapi Nabi Allah Ya'qub ketika itu tanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah nanti setelah ayah tidak ada. Lalu mereka berkata, na'budu ilahak, kami menyembah Allah ya ayah saya ya Ya'qub. Siapa itu? Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilaha wahida, satu-satunya Allah yang tidak ada sifatnya, yang tidak ada bandingnya, laisa kamitslihi syai'un. Hadirin sekalian, pemirsa, kita yakin seyakin-yakinnya. Ketika itu juga Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Kenapa? Karena kita punya anak yang khalif ketika iya, sayang sekali Pak Ahmad, waktunya habis juga terputus secara otomatis. Betul sekali, tapi bagus, ya. Alhamdulillah. Tampaknya juga sudah tersambung dengan Pak Syarif Mustari, pemenang 3 April 2010 dari Sulawesi Selatan. Kita coba sapa, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba passwordnya dulu Pak. Balighu anni walau ayah. Iya. Memang kalau pemenang teledawah harus ingat passwordnya dengan baik. Bapak sudah tahu ya temanya pentingnya penanaman akidah pada anak. Waktunya hanya 3 menit. Mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak dewan hakim, para pemirsa TVRI, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Luqman ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata, ketika memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah termasuk satu kezaliman yang amat besar. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, sebuah istighfar. Bagaimana Luqmanul Hakim yang pertama beliau tanamkan kepada anak-anaknya, anaknya adalah akidah yang mantap, tauhid yang kokoh. Sebab inilah yang akan mampu melahirkan mental yang baja, mental yang kuasa, kokoh batu karim di lautan yang terhempas ombak dan badai takkan bergeming. Hingga anak kita mampu berkata, biarkan hancur lulu tubuhku, rebut redaan jantungku, aku tidak akan berpaling dari kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadir rahimakumullah, kalau generasi muda kita saat ini adalah generasi muda yang bobrok, maka tunggulah 10, 20, sampai 50 tahun yang akan datang, negara kita akan ikut amburadul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afa khafu alaihim falyastaqullahu wa yaqulu qawlan sadida. Kesimpulan dari ayat ini, janganlah engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah. Lemah ilmunya yang menjadikan ia bodoh, lemah hartanya yang menjadikan ia akan menjadi miskin, dan pada akhirnya lemah tauhidnya yang akan menjadikan dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam di akhir ayatnya ketika beliau hendak wafat, beliau bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah nak sepeninggal saya. Sekarang berbeda dengan para orang tua sekarang, hadir rahimakumullah, ketika akhir hayatnya mereka berkata, mereka bertanya bukan ma ta'buduna min ba'di, tapi mereka bertanya ma ta'kuluna min ba'di, apa yang engkau makan sepeninggal saya. Hadir rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sekarang ini banyak sekali berita-berita yang sesungguhnya menjerumuskan orang pada perkara pendangkalan akidah. Seperti kiamat tahun 2012. Jangan si percaya bila akan terjadi kiamat 2012. Yas'alunaka 'anil sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah. Ketika orang bertanya kepadamu tentang kiamat. Iya. Pak Syarif Mustari. Dari Sulawesi Selatan. Di penghujung waktunya juga sudah habis. Baik, kita akan coba sapa untuk finalis berikutnya. Pak Rofiq dari Lamongan, sepertinya sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Pak Rofiq? Betul. Iya, baik Pak Rofiq, passwordnya dulu. Balighu anni walau ayah. Bagus sekali. Baik Pak Rofiq, pentingnya penanaman akidah pada anak. Waktunya 3 menit ya Bapak. Ya baik, bisa dimulai dari sekarang. Silahkan Pak Rofiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Iwan Curi dan pemirsa TVRI yang berbahagia, akidah atau biasa juga disebut dengan tauhid adalah mengesakan Allah dalam segala hal, sehingga Allah lah sebagai sumber segala yang ada di alam ini. Dan inilah yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. At least ada 3 alasan berdasarkan fase perkembangannya. Pertama, ketika anak masih kecil, jiwanya bagaikan kertas putih atau fitrah menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di fase inilah kita harus menoreh akidah dalam kalbunya dan di masa ini peran seorang ibu sangatlah diharapkan. Pepatah Arab mengatakan, al-ummu hiyal madrasatul ula. Ibu adalah pusat pendidikan pertama dan utama dalam keluarga. Sehingga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tertancap di relung hati seorang anak sangat dalam yang tidak mudah terkikis oleh arus zaman. Kedua, anak kita akan berkembang menjadi pemuda generasi penerus pengemban amanat umat. Syekh Mustafa Al-Ghulayyini mengatakan, ya ma'syara syabab, inna fi aidikum umural ummah, fa fi aqdamikum hayataha. Wahai para pemuda, sesungguhnya di tanganmu lah urusan umat, dan dalam gerak langkah kakimu sebagai tanda kehidupannya. Oleh sebab itu, bekal akidah sangat dibutuhkan untuk menghiasi segala tindakannya. Ketiga, dengan akidah yang kuat, anak kita ketika dewasa nanti diharapkan menjadi pemimpin yang mau dan mampu memberikan petunjuk kepada orang lain, sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 73 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin yang memberi petunjuk berdasarkan perintah kami. Sebagai kesimpulan, kita wajib menanamkan akidah pada anak kita sejak dini, yang akan dijadikan bekal menghadapi kehidupan di masa nanti, dan sekaligus sebagai benteng diri jika akan melanggar aturan ilahi. Dan ketika akan berbuat salah, dia akan mengatakan, fa'ainallah, sehingga Allah tidak tanya nyala mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rofiq dari Lamongan, pas sekali Pak, mudah-mudahan menang. Tapi tergantung Dewan Hakim lagi. Iya, Dewan Hakim tetap sudah menilai. Kita tampaknya sudah tersambung dengan Ibu Yuyun Furqonia. Coba kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya dulu Ibu. Balighu anni walau ayah. Bagus sekali. Ibu Yuyun ini dari Surabaya ya? Iya. Pemenang tanggal 24 April 2010. Ibu, waktunya hanya 3 menit. Pentingnya penanaman akidah pada anak, mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktunya Ibu. Iya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ahli sidqi wal wafa. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, kita lain hanya untuk amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Ibadah bukan hanya sekedar sholat, zakat dan syiamur Ramadan, tapi menanamkan akidah kepada anak juga ibadah. Hendaknya anak ditanamkan akidah sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Seorang ibu melafazkan ayat-ayat Al-Quran agar anak mempunyai keyakinan, ketetapan hati di dalam hidup. Siapa yang bertanggung jawab atas pendidikan anak? Siapa yang bertanggung jawab atas penanaman akidah kepada anak? Sebagaimana hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'adawahu yuawidani, auzunasyoni, auzumajisani. Bahwasannya anak dilahirkan dalam keadaan fitrah yang menjadikannya nasrani, yahudi dan majusi, tidak ada lain hanya orang tuanya. Bahkan Luqman Hakim berpesan kepada anaknya, wa ikhwana Luqmanu libanihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya, pada surah Luqman ayat 13. Hai anakku, la tusyrik billah, Janganlah kau mensekutukan Allah. Inna syirka zulmul adzim. Sesungguhnya syirik adalah keboliman yang sangat nyata. Dari sini sudah jelas bahwasannya Nabi Muhammad menanamkan akidah kepada Hasan bin Ali dengan memperdengarkan suara adzan di telinga kanan dan memperdengarkan iqamah di suara kiri di telinga yang kiri. Bahkan surah An-Nisa ayat 9 menyatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khawfihim dzuriyatan dha'afa. Takutlah kamu semua untuk meninggalkan keturunan di belakangmu seseorang yang dha'afa, dzuriyah dha'afa. Makna dha'afa, dha'iful akhlak, dha'iful ilm wa dha'iful aqidah. Pada kata dha'afa, lemah bukan hanya lemah akhlak, tapi lemah ilmu dan juga lemah akidah. Dari sini juga jelas bahwasanya penanaman akidah sangat dipentingkan kepada anak kita. Untuk itu hadirin, marilah kita sebagai orang tua hendaklah menanamkan akidah kepada anak kita agar menjadi anak yang selalu berpegang teguh pada akidah-akidah Islamiyah dan menjadi anak yang senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bingkisan yang terpenting bagi anak tiada lain adalah bingkisan akidah. Wallahul muwaffiq ila aqwam. Iya, Ibu Yuyun Furqania, sayang sekali. Padahal Dewan Hakim yang lalu sudah mengingatkan iya, harus langsung tutup, tidak pakai embel-embel. Tapi tadi hampir salam terakhir iya, ya. Tapi insya Allah penyampainya bagus sekali. Alhamdulillah. Baik, kita harus sapa finalis berikutnya yaitu Ibu Sri Salmiya. Sepertinya sudah tersambung. Assalamualaikum ya. Bu Sri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu passwordnya dulu. Balighu anni walau ayah. Iya, Ibu Sri Salmiya ini berasal dari Surabaya, pemenang 1 Mei 2010, betul ya Bu ya? Salah, bukan Jawa Timur, bukan, Kalimantan Timur. Oh, dari Kalimantan Timur. Baik, mohon maaf Ibu. Baik, ya. Ibu Sri sudah tahu temanya pentingnya penanaman akidah pada anak. Mohon dimanfaatkan, waktunya hanya 3 menit, silakan. Benar, bisa dimulai. Ya. Bentar, sebentar. Balighu anni walau ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Orang tua, terutama bagi bapak, sangatlah berkewajiban mendidik dan menanamkan akidah kepada anak-anaknya sedini mungkin, agar mereka mempunyai kehidupan yang berkualitas baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, iptek dan intak kita satu padukan. Apabila ilmu pengetahuan teknologi dikuasai habis-habisan, maka iman dan takwa jangan dilupakan. Jika kita tidak menanamkan akidah yang baik dan kuat kepada anak-anak kita, itu berarti kita mengantarkan mereka kepada jurang kehancuran. Dan ada kemungkinan di dunia mereka masuk penjara, di akhirat pun masuk neraka. Maha benar firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudduha an-nasu wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shadid. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu-batu, sedangkan penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Menanamkan akidah dengan berdasarkan berpedoman pada ayat ini berarti kita memberikan tali kendali hawa nafsu kepada anak-anak kita, maka mereka memiliki moral yang tinggi, punya harga diri, bahkan hati nurani. Tentu saja tidak ada pengkhianatan untuk sebuah kebenaran, karena mereka akan berpegang pada kulil haqqa walau kana muran. Katakanlah sesungguhnya yang benar itu benar. Hadis riwayat Ahmad. Mereka akan katakan kejujuran yang sebenar-benarnya, walaupun itu pahit dan sakit. Biarlah kita berurai air mata di dunia karena sakitnya, tetapi tak ada air mata di alam bakal sana, karena Allah tak ada. Baik, Ibu Sri, terima kasih banyak. Tapi mohon maaf, mungkin sepertinya akhir-akhir ragu-ragu, Kak Keri. Iya, karena ada suara tututnya itu. Betul. Ibu Sri ini dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Dan tampaknya kita sudah tersambung lagi dengan Bapak M. Hasan. Kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak M. Hasan kah? Iya, benar. Lain, saya dari Mas Hasan. Oh, gitu ya. Baik, ya, ya. Bapak, temanya sudah tahu ya? Iya, sudah tahu. Betul, waktu 3 menit mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله berfirman dalam surah Al-Luqman ayat ke-13. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepada anaknya, hai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah ini adalah benar-benar kezaliman. Allah berfirman mengisahkan Luqman tatkala pelajaran dan nasihat yang telah diucapkan Luqman kepada anaknya yang bernama Samarah, agar tidak menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu suatu perbuatan yang tidak baik. Di dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap anak yang dilahirkan itu adalah dalam keadaan suci atau fitrah, dan yang menjadikan anak itu menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi atau yang lainnya adalah tergantung terhadap kedua orang tuanya. Karena itu kita sebagai orang tua harus menanamkan akidah sejak dini. Contoh lain, kita disunahkan untuk mengagenkan dan mengiklamahkan pada seorang bayi di sebelah kiri telinganya, di sebelah kanannya. Seperti dalam buku Fathul Mu'in jilid 1 dikatakan, wahwa wal iqamatu fi adhanil maulid. Adhan dan iqamah yang dilakukan pada dua telinga bayi yang baru lahir. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita ambil pelajaran bahwa orang tua sudah mengajarkan sejak dini untuk menanamkan akidah seperti Allahu Akbar, menanam tauhid terhadap Allah, asyhadu an la ilaha illallah, terhadap penyaksian terhadap Rasul, hayal al-salah agar melaksanakan salat, hayal al-salah agar termasuk anak tersebut menjadi orang-orang yang beruntung setelah melakukan sunnah dan hadis, dan la ilaha illallah itu merupakan suatu penanaman yang besar terhadap anak agar menjadi penyaksian kepada Allah. Di dalam surah Al-A'raf ayat 13 dikatakan, Amal 170 dikatakan agar anak itu dimenyaksikan terhadap sejak kecil terhadap Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bapak. Bagus. Sangat bagus sekali semangatnya. Kita harus coba sapa finalis berikutnya ya, yaitu Bapak Uli Nuha dari Pati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ulinuha, passwordnya dulu. Balighu anni walau ayah. Bagus, Pak, semangat. Baik, Pak Ulinuha ini adalah pemenang tanggal 15 Mei 2010. Baik, Pak Ulinuha, sudah tahu ya pentingnya penanaman akidah pada anak. Waktunya 3 menit, Bapak. Iya. Mohon dioptimalkan, silahkan bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pentingnya pendidikan anak akan akidah Islamiyah adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang wajib bagi orang tua. Mengingat pentingnya faktor penanaman pemahaman akidah Islamiyah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 di atas yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Anak menurut Imam Al-Ghazali adalah merupakan amanah. Amanah di tangan ibu bapaknya. Hatinya masih suci ibarat permata yang mahal harganya. Apabila ia dibiasakan pada suatu yang baik dan dididik, niscaya ia akan tumbuh besar dengan sifat-sifat baik dan akan bahagia di dunia akhirat. Sebaliknya, bila ia dibiasakan dengan tradisi-tradisi buruk, tidak dipedulikan seperti halnya hewan, niscaya ia akan hancur dan binasa. Anak paugahnya selembar kertas putih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa adawahu yuhawidanihi aw yunashiranihi aw yumajjisanihi, rawahul Bukhari. Artinya, setiap bayi dilahirkan atas fitrah, fitrah ketauhidan dan fitrah keimanan. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya memeluk Yahudi, Nasrani atau Majusi. Pihak yang bertanggung jawab penuh dalam memperhatikan aspek pendidikan anak ini adalah orang tua. Orang tuanya lah yang mengukir anaknya sendiri dengan pendidikan itu. Ketika anak ditanamkan akidah Islamnya, insya Allah sepanjang hayat, sepanjang hidupnya, anak senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dominannya peran ini, orang tua hendaknya serius memperhatikan aspek pendidikan, aspek pemahaman akidah Islamiyah anak-anaknya dalam rangka melestarikan fitrah anak, menjaga kehanifan agamanya dan menanamkan padanya warna budi pekerti yang luhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ulinuha dari Pati yang merupakan finalis terakhir ya untuk teledawah kali ini. Dalam kesempatan kali ini, dan sebelum kita mengetahui siapakah penyampai terbaik pada sesi grand final kali ini, kita akan simak terlebih dahulu evaluasi yang akan disampaikan oleh Dewan Hakim kita. Tampaknya di samping saya masih agak terus komunikasi ini. Ustaz Daud Rasid akan menyampaikan evaluasinya. Faliyatahabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita sudah mendengarkan sejumlah finalis. Dan sebenarnya semuanya itu sudah bagus, karena memang sudah saringan. Tetapi ya memang kalau dia sendiri dia pasti menang. Tetapi karena ada pesaing-pesaing, maka terpaksa harus diperbandingkan antara kelebihan yang satu dengan kelebihan yang lain. Secara umum materi, masya Allah luar biasa, kaya-kaya materi semua. Hanya kekurangan-kekurangan ada beberapa soal penyebutan, kefasihan, Seperti ada juga sedikit kesalahan wa in ta'addu, itu tadi dari Bapak Bijuri ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat-ayat Al-Quran yang disajikan sudah sangat tepat. Ada di antaranya tentang Luqman, kasihan Luqman kepada anaknya. Bagaimana il qala Luqmanu liiblihi. Ada kekeliruan dari Bapak Muhammad Hasan, dia sebut liiblihi. Tidak demikian ya. Hamzah itu hamzah hamzah wasal. Wa id qala Luqmanu liiblihi. Kemudian begitu juga ayat yang lain, ku anfusakum wa ahlikum nar, surah Tahrim, cukup bagus. Kemudian begitu juga nasihat Yakub kepada anaknya ya, yang dia ingin yakinkan kalau dia meninggal bahwa anaknya itu masih tetap meneruskan penyembahan kepada Allah Ta'ala. Ya tidak seperti orang sekarang, dari sejak awal anaknya itu dimasukkannya ke sekolah misionaris. Bagaimana mungkin anak nanti keluar dari sekolah misionaris itu akan menjadi muslim yang baik? Bahkan pada umumnya mereka yang murtad adalah mereka yang tadinya disekolahkan orang tuanya di sekolah-sekolah seperti itu. Oleh karenanya jangan sekali-kali Anda memasukkan anak Anda ke sekolah yang tidak mengajarkan akidah kepada anak Anda. Itu adalah bahaya yang pasti akan mengancam. Nah, begitu juga dengan hadis-hadis Nabi yang dikemukakan juga sudah cukup bagus. Cuma ada satu hadis yang sangat terkait dengan pendidikan anak soal akidah ini, yaitu nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas ini diboncengnya ya, di kendaraan, apa kata Rasulullah? Ya hulam, inni u'allimuka kalimatin fahfamhunna. Wahai hulam, wahai anak muda, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahat. Pelihara Allah, misalnya Allah akan memeliharamu. Pelihara Allah, akan engkau temui Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Nah, ini akidah ini, Bapak-bapak. Ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi kita meminta, kita ajari anak itu dari kecil mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Minta bantuan kepada Allah. Begitu juga bahwa kalau sekiranya umat mau bersekongkol, ingin mencelakakan, itu tidak akan bisa kalau tidak izin Allah. Inilah akidah. Nah, jadi secara umum penyampaian sudah cukup bagus, materi sangat bagus, cuma soal vokal ya memang ini kelebihan masing-masing. Jadi sampai di sini dahulu penilaian kita, satu persatu sulit untuk kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Dr. Rashid yang sudah memberikan evaluasinya kepada kita semua, khususnya buat Anda para da'i-da'ia dan yang akan ikut nanti di sesi babak penyisian, tentu ya, sangat berguna sekali. Betul sekali. Namun sebelum kita akan umumkan siapakah pemenang atau penyampai terbaik pada hari ini, saya akan umumkan lebih dahulu untuk tema pekan depan adalah memuliakan anak yatim. Sekali lagi, memuliakan anak yatim adalah tema untuk pekan depan. Dan sekarang saya akan umumkan penyampai terbaik untuk tele dakwah hari ini jatuh kepada Bapak Rofiq dari Lamongan dengan jumlah nilai 179. Barakallah, selamat kepada Bapak Rofiq. Ya. Mudah-mudahan terus semangat menyiarkan siar-siar Islam. Amin. Dan tentu ini juga menjadi trigger ya, pemicu semangat buat Anda yang lain, para da'i-da'iyah yang selama ini mungkin terus mencoba untuk menghubungi TVRI tapi masih kesulitan. Anda harus tetap sabar, terus mencoba, dan jangan lupa tentu berlatih, terutama masalah durasi waktu. Masih banyak para da'i-da'iyah yang ternyata durasi waktunya sudah habis, tapi ternyata ada materi yang masih harus disampaikan. Betul sekali, karena kita hanya memberikan waktu 3 menit dan mudah-mudahan saja acara ini selalu memberikan manfaat untuk kita semuanya dan berkah untuk kita semuanya. Dan Kak Yeri, tidak terasa waktu jualah yang memisahkan kita sepertinya. Insya Allah akhirnya kita dawakan kembali lagi pekan depan ya. Baik, akhirnya saya Putri Abasenen, Kak Yeri juga seluruh kru harus pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.